Satu lagu ini nyanyi aman sampai selesai. Please buat rekan-rekan semua. Oke, kali ini spesial bersama Tata Veronica dan The Angel. Cewek banget. Spesial untuk Fian Garbis juga di sana. Arif Garbis juga thank you. Reki Angga Heri Garbis juga thank you. Kau tega melepaskan aku. Thank you.